Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Para wargi kaum dangu Radio Roja Bandung di mana wae ayana, boh nu ngalangkungan radio atau napi ngalangkungan streaming Radio Roja Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah, enjing-enjing iya orang patepang deui kanggo neraskeun bahasan ngeunaan kitab Riyadhus Shalihin. Dina Jumaah kapengker orang tos beres ngebahas hadis nuka hiji ngenaan innamal a'malu bin niat. Orang teraskan hadis nuka dua, masih bab al-ikhlas wa ikhdarun niyah. Bab ikhlas sareng ngehadirkeun niat. Hadis nuka dua iya katampi ti ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Anjena nyarios qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagzu jaishun al ka'bata fa idza kanu bi baida'a min al ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. تي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنجنا توماريوس yen Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuh aya hiji pasukan badai nyerang Ka'bah nalika aranjeuna aya di hiji tanah anu lapang. Baida teh hartosna tanah anu datar rata, teu aya anu nonjol, teu aya anu legok, teu aya bangunan, teu aya tatangkalan, lapang we. Nalika maranehanana dugi ka hiji tanah anu lapang, maranehanana dibebeskeun kana taneuh ti awal dugikeun ka akhirna. Saur Aisyah radhiyallahu anha abdi naros wahai Rasulullah, naha aranjeuna dibebeskeun kana taneuh ti awal dugikeun ka akhir, padahal mungkin di kalangan aranjeuna aya jalmi-jalmi anu nuju jual meuli, nuju ical galeuh di pasar kitunya. Mungkin aya anu dararagang di dinya. Aya jalmi anu teu ngiring ngagabung ka pasukan anu bade nyerang Ka'bah eta. Naha bet dibebaskeun sadayana kana taneuh? Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maranehanana dibebaskeun kana taneuh ti awal dugikeun ka akhir, teras engke di akhirat bakal digugahkeun deui saluyu sareng niatna masing-masing. Hadis ieu muttafaqun alaih, direwayatkeun ku Imam Bukhari dina kitab Sahih Bukhari, oge ku Imam Muslim dina kitab Sahihna. Hadisnya sahih. Tah, para wargi kaum dangu Radio Roja, ayana orang bahas heula sababaraha kata anu dianggap prayogi dijelaskan. Kahiji Jaisun, aya hiji pasukan bade nyerang Ka'bah. Pasukan ieu teh pasukan saha sareng iraha kajantenanana. Wallahu a'lam saha anu dimaksud pasukan ieu, tapi zahir hadis ieu nuduhkeun yen ieu kajantenanana engke di akhir zaman tur pasukan anu dimaksud nyaeta pasukan anu bade merangan Imam Mahdi, anu engke Imam Mahdi sareng kaum muslimin nyalindung di Ka'bah. Tah aranjeuna anu bade nyerang Ka'bah ieu oge kaum muslimin anu maranehanana mungkin disebatkeun dina hadis anu sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim, maranehanana bade nyerang Ka'bah, bade ngancurkeun Ka'bah. Tapi maranehanana dibebaskeun ku Allah Azza wa Jalla kana lebetan amblas sadayana. Pokona mah naon wae atanapi saha wae anu aya maksad bade ngancurkeun Ka'bah ku Allah Azza wa Jalla moal diantep. Baheula mula di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih teacan lahir, Ka'bah oge bade diancurkeun ku hiji pasukan anu disebat pasukan gajah margi dipingpin ku sababaraha gajah anu araragung. Mungkin bahasa urang ayeuna mah mamotnya bade ngancurkeun Ka'bah. Nalika tos sakat ka Ka'bah di hiji tempat anu namina Maghmas, gajah teh teu daek maju deui caricing di dinya. Alim deui maju sakitu dikenyet-kenyet ku supirna ku kusirna kitu tanya. Alim teras-terasan maju. Tapi nalika diarahkeun ka arah Yaman, lumpat meni tarik pisan. Tah naon sababna eta gajah teu daek deui maju? Sabab ditahan ku Allah Azza wa Jalla. Sakumaha Rasul sallallahu alaihi wasallam nalika dina peristiwa perjanjian Hudaibiyah, onta anu ditumpakanana teh ngedeprek di dinya. Namina Quswa. Saur para sahabat, ya Quswa teh naha bet kitu-kitunya. Saur Rasul sallallahu wallahi ma khala'atil Quswa wa ma dzaka laha bi khuluqin. Si Quswa ieu teh henteu nuju ngadat. Sanes adatna ieu Quswa ngadat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun bal habasaha habisul fil. Ieu Quswa teh ditahan ku anu baheula nahan pasukan gajah di dieu. Nyata Allah subhanahu wa ta'ala jantan pasukan gajah oge baheula kitu tah. Alim deui maju ka arah Ka'bah. Tah nalika pasukan gajah ieu dugi ka hiji tempat nunamina Maghmas, maka eta gajah teh cicing ngedeprek di dinya. Nuju kitu torojol teh pasukan manuk ababil nu diutus ku Allah Azza wa Jalla. Sadayana manuk teh nyandak hiji batu dina sukuna, teras dipurag-puragkeun ka handap. Batu ieu panasna luar biasa. Kena kana embun-embunana tembus langsung kana lebetna teras murag deui ka handap. Pararaeh sadayana. Al-Qur'an netelakeun faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dugikeun ka maraneh teh siga daun-daun anu dihakanan ku hileud-hileud, barolong kitu tanya. Kumargi kitu maka sing saha wae jalmi pasukan mana wae anu bade ngancurkeun Ka'bah nyerang Ka'bah ku Allah moal diantep. bakal dihancurkan. Saperos dihancurkan na Raja Abraha baheula. Kumargi kitu nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah nyerang ka Mekah. Harita Mekah masih dikuasai ku kaum musyrikin. Jalma-jalma kafir, jalma-jalma musyrik diserang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam di segala arah. Takluk. Teu aya anu ngalawan. Teu aya pertumpahan darah kajabi sekedik. Tur teu aya nu ngahalangan, teu dihancurkeun pasukan Nabi ku Allah teh. Berhasil nalukeun kota Mekah. Tatidinya jalma-jalma musyrik teh malah likir, lamun ieu Muhammad ku Allah teu dihalangan nalika nyerang Mekah, berarti Muhammad teh leres. Sebab lamun batil, lamun salah, lamun keliru, ku Allah moal diantep. Sahawai anu bade nyerang Mekah bakal dihancurkeun. Tapi Nabi sareng para sahabat nah teu dihancurkeun ku Allah, malah berhasil. Hasil menguasai kota Mekah, sareng naklukkeun kota Mekah. Nah, mewe sadar, oh lamun kitu mah Muhammad teh leres. Akhirna lalebet Islam. Tangke di akhir zaman bakal aya deui hiji pasukan anu bade nyerang Ka'bah, ngancurkeun Ka'bah. Harita kaum muslimin nu dipingpin ku Imam Mahdi nyalindung didinya di Mekah. Maka nalika pasukan ieu teh dugi ka hiji tanah anu lapang, maka ku Allah Azza wa Jalla dibebaskeun ka kana taneuh dugikeun ka sadayana mararaot. Ieu kajantenanna engke bakal kajantenan di akhir zaman. Ieu nu kahiji. Kadua, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Marana dibebaskeun ka muka bumi. Nu dimaksud yukhsafu adzhab fil ardi di amblaskeun ka muka bumi kana lebetan. Tur jalma-jalma jaman baheula aya kaum-kaum nu ku Allah diazab ku cara dibebaskeun kana lebet taneuh. Sapertos nu ku Allah dijelaskeun na surah Al-Qasas ayat ka-81. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Maka ku kami dibebaskeun eta jalma-jalma sareng bumi-bumina kana lebet taneuh. Dina Al-Ankabut ayat 40 oge disebutkeun wa minhum man khasafna bihil arda. Di antara umat nu doraka baheula aya jalma-jalma anu ku kami dibebaskeun kana lebet taneuh. Mungkin ku cara gempa bumi, mungkin ku cara ngagebros kitu wae tanpa diduga sareng satrasna sareng satrasna. Taeta nu dimaksud ku khasaf. Yub'athu ala niyatihim, sareng Nabi sadayana dibebaskeun boh anu bade ngiring nyerang Ka'bah boh anu henteu, mungkin aya jalmi anu pas ngalangkung di dinya, atanapi pas nuju ical galeuh di dinya, atanapi nuju cicing di dinya, pas aya pasukan eta ngalangkung ka dia dibebaskeun sadayana we amblas ngarelep ka kubur dina lebetana. Tapi Allah engke bakal ngagugahkeun deui maranehanna dina dinten kiamat teras dihisab saluyu sareng niatna masing-masing. Anu niatna laras-laras bade ngiring nyerang Ka'bah dosa ageung. Anu niatna ngiring nyerang Ka'bah teh kapaksa ku sabab umpamana wae dipaksa, lamun teu ngiring nyerang bakal disiksa ku komandana, benten deui eta hisabna. Jalmi anu teu ngiring nyerang, mung cicing we dirinya atawa pas ngalangkung dirinya dibebaskeun, maka teu dosa eta mah. Taya sababaraha kata anu peryogi dijelaskeun dina hadis ieu. Tina hadis ieu aya sababaraha faidah atanapi pelajaran nu kurang tiasa dicandak. Naon wae tah pelajaranana teh? Kahiji. At at-taba'un an ahli dhulmi wa tahdhiru min mujalasatihim wa mujalasatil bughat wa nahwihim minal mubtilin li alla yanalahu ma yu'aqabuna bihi. Kahiji. Hadis ieu ngandung makna atanapi ngajelaskeun yen wajibna urang nebihan jalma-jalma anu darolim, ulah sasarengan sareng maranehanana supados nalika Allah ngalungsurkeun azab ka maranehanana urang tebih ti marane tur teu kena ku azab eta. Sanas urang teu ngiringan ka maksiatanana, tengiringan dosana, tengiringan ngalakukeun kadorakaanana, tapi orang aya di dinya. Nalika Allah Azza wa Jalla bade ngalungsurkeun azab ka maranehanana, urang engke kakeunaan atuh. Nya. Anu langkung sae mah supados maranehanana teu diazab, teras urang aya di dinya. Urang kedah nyegah kadzaliman maranehanana, urang kedah nyegah kamaksiatan kadorakaan maranehanana. Sabab lamun umpamana maranehanna sadesa sareng urang marana daroraka, saros urang ahli ibadah nya. Urang umpamana caket ka Allah tapi ngantep kadorakaan maranehanana, engke nalika Allah nampi ngirimkeun azab teh urang kena. Boh anu salah, boh anu soleh nalika azab sumping mah urang ge kena atuh. Kumargi kitu Allah ngadauh dina Al-Qur'an, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Aranjeun kedah sieun ku azab Allah anu temung ukur nimpa ka jalma-jalma zalim di kalangan maranehanana hungkul. Upami azab Allah tos lungsur mah kena ka sadayana kalebet nu sarolehna. Makana upami anu saroleh nu leres ahli ibadah nu balalager alim kakeunaan ku azab, amalkeun amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah ngelingan tong betah teuing tina dosa, tong kokojayan dina dosa, dina kamaksiatan atuh engke azab Allah lungsur mah keuna sadayana kalebet nu sarolehna. Makana wajibna amar ma'ruf nahi munkar. Ku Nabi SAW teh digambarkan ibarat jalmi anu naik perahu. Perahuna rada ageng ya. Perahu teh kusabab ageng aya dua tempat, di luhur di dak namina teh sareng di lebet. Aya anu di luhur, aya anu di handap. Dua tingkat kitu tanya perahuna. Anu di luhur raos pemandangan gitu tanya ngan angin. Terus upami peryogi cai kanggo iba kanggo ngepel kantu nimba kahandap kahanapeun laut. Anu di handap raos teka tebak angin iuh gitu tanya ngan wayahna lamun peryogi cai kedah kaluhur. Kahiji ngagiridik tempat batur, kadua capeknya nembe nimba ka luhur terus canak deui ka handap. Terus anu di handap teh mikir, aduh lamun urang bolongan we ya parahu teh supaya gampang nyandak cai kitu tah. Lamun ka luhur mah kahiji capek, kadua ngagiridik ngaganggu tempat batur, urang bolongan we ya. Dai mah tempat urang ieu. Anu di luhur terangan ieu anu di handap teh bade ngabolongan parahu. Cing kumaha sikapna. Lamun dicarek ribut, lamun teu dicarek parahuna kumaha bolong. Teras we bocornya tikerlep maut sadayana di tengah lautan. Kan kitu tanya. Bingung anu di luhur dicarek bakal piributeun. Teu dicarek nyilakakeun ka sararea. Mana nu dipilih? Nu langkung saya, nu langkung pisalamatkeun kanggo sadayana, jadi carek atuh. Tibatan maraot mah sadayana. Carek, tapi dicarek nyebutna teda ieu mah tu daerah kuring, anjeun mah di luhur. Tong ilu biung lah, tong usil kan gitu. Daerah-daerah kuring anu ngabolongan kuring gitu kan. Aranjeun mah di luhur we cicing. Tah, maka lamun diantap dikerlep sadayana mararaot. Lamun teu diantap dicarek bakal piributeun. Nu langkung saya di papatahan, lamun ieu di bolongan memang daerah anjeun, daerah kuring mah di luhur. Ngan lamun di bolongan cai lebat dikerlep sadayana maot jeung kuring-kuringna. Cing, mending mana? Maka anu berakal cerdas mah kajen ribut weh. Aye piributeun mah meureunannya aya tungtungna tapi salamet sadayana. Mungkin wae engke nu dihanap teh anu sadar oh nya bener lamun di bolongan teh bakal naon nyusahkeun ka sararea nyelakakeun ka sararea akhirna teu janten. Tah dakwah teh siga kitu tah. Jalmi-jalmi anu nyarek dosa, nyarek binah ka batur, nah langsung digugu. Henteu. Pasti ditentang. Disebut ke usil teuing atuh. Jalmi umpamana anu judi, nu mabok, nu zina gitu tanya. Nah duit-duit urang, judi-judi urang, dosa-dosa urang, nah make uing usil segala rupa. Tah, siga kitu tah. Samisar menumpak paro ieu mah tempat-tempat urang, maneh mah di luhur ka itu tong usil kan kitunya. Dijawab ku urang leres eta artos salira, artos araranjeun. Tapi lamun Allah ngalungsurkeun azab kena ka sararea tah. Dumasar kana hal eta maka wajib urang nebihan. Aranjeuna lamun aranjeuna teu tiasa dipapatahan. Minimal mah urang nya teu kakeunaan ku azabna, minimalna urang teu kakeunaan ku dosa nangke di akhirat anu bakal dibalas ku Allah ku balasan anu luar biasa dahsyatna. Ieu pelajaran nu kahiji. Nu kadua. Man kathura sawada qaumin fil ma'siyati mukhtaran fa innal ithba wal uqubah yulqihuhu. Upami di hiji kaum tasuur teuing jalmi ahli maksiat kalawan dihaja nu ngalakukeun kamaksiatanana teh memang dihaja. Kumaranehanana eta nu dipilih maka dosa sareng azab bakal kena ka sararea. Eta nu kadua. Nu katilu, al a'mal tu'tabaru binniyatil 'amil. Hadis ieu geus ngajelaskeun yen amal bakal diperhitungkeun saluyus sareng niat jalmi nu ngamalkeunana. Sana sami-sami aya di tempat eta kitu tanya tapi niatna benten maka benten. Boh nu sae boh nu awon. Jalmi ka mararasjid salat. Niatna benten-benten aya nu memang murni bade ngalakukeun salat aya deui upami di Bandung mah kitu ka masjid teh salat teh bade maok nukerkeun sendal nya. Malah di sababaraha masjid Bandung mah kade tah. Aya jalmi anu pura-pura sholat samemeh komat tos aya ngincer oh itu aya tas. Tasna tadi simpen tadi payun. Ngiring sholat pas sadayana sujud eta jalmi gugah nyamber eta tas ras lumpat. Seueur nu kitu tah. Malih ka bari kamari mah di masjid urang di masjid Umar bin Khattab kitu tanya. Dijebol tak koropak tah. Ngan untungna teh subuhna tos dicanakan heula artosna. Begitu dijebol teh bake kok tehnya kosong. Dijebol dipantau sampai rusak. Seueur barang-barang berhargangan abot meureun amfri nu karitunya. Taya jalmi ka masjid eta teh meureun salat mungkin salat. Bari naon ninggal situasi mengamati suasana kitu tanya. Sana selebet ke masjid niatna benten mah maka pasti nage hisabna di akhirat ke bentennya. Eta nu katilu. Faidah kaopat. Ikhbarur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil mughibat allati atla'ahu Allahu alaiha wahiya min masailil iman allati yajibu i'tiqaduha wa la yashushu ala dhalika kaunuha waradat bi khabaril wahidis sahih فهو حجة عندنا في العقائد والأحكام الشرعية لا فرق كما بينته في كتاب الأدلة والشواهد في وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد. Kaopat hadis ieu ngajelaskeun yen Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngainformasikeun perkara gaib nu ku Allah dipasian terang ka anjeunna. Ya kajadian ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dicarioskeun teh kan teh acan kajadian. Engke di akhir zaman. Balah tos 1400 tahun ti zaman Nabi dugikeun ka zaman urang ayeuna oge geuning teh acan kajanteran wae eta teh. Ya nuduhkeun ieu teh perkara gaib. Perkara gaib di antawisna perkara anu teh acan kajanteran di masa datang. Tapi ku Nabi Solusom terus diinformasikan, terus diberitakan yang engkete pasti bakal ayak. Ia kalabat diantais masalah iman wajib diyakini. Ulah dugikan ka orang ham-ham atanapi ragu. Sabab nu diinformasikan ku Nabi te wahyu ti Allah. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi teh tara cumarios dumasar kana pikiranana kana hawa nafsuna tara. Sadayana diucapkeun teh teu aya sanes kajabi wahyu nu ku Allah diwahyukeun ka anjeunna. Ulah dugikeun ka aya kan hadisna hadis ahad. Upami hadis ahad dina masalah gaib nafsu itu kan mah ulah dianggo aya nu kitu. Ia lepat kacida. Hadis ahad salamis sahih jadi hujjah bohdina masalah aqidah kalabat masalah hukum. Sabab naon sabab lamun memang umpama nawainya hadis ahad tekengeng dianggo dina masalah aqidah seuratu kaum muslimin anu aqidah nangke tesah. Naon sababna contoh nalika Nabi SAW aya keneh Nabi ngutus Mu'ad bin Jabal ka Yaman. Cing Mu'ad tuh datang tuh ka Yaman. Yaman teh agama ahli kitab. Falyakun awwala ma innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihim syahadatu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam anjeun hai Mu'ad bade sumping ka jalmi-jalmi ahli kitab, maka dakwah kana pertama kali diajarkan ku aranjeun syahadat la ilaha illallah sareng kuring ta rasulullah akidah nyalira Mu'ad ka ditu. Ngajelaskan akidah, ngajelaskan tauhid. Kumargi kitu informasi anu katampi ku penduduk Yaman idis kalebet khobar ahad. Margi katampi nati nyalira nyaita Mu'ad bin Jabal hungkul. Sah henteu kaimanan penduduk Yaman? Sah, sanaos khobarna khobar ahad. Lamun umpamana khabar ahad teu tiasa dianggo kanggo masalah-masalah akidah atau teu sah panginten akidah penduduk Yaman teh nya lalawara teh teuing lamun kitu mah. Maka ia sadayana nuduhkeun yen hadis ahad salami sahih wajib dianggo kalebet dina masalah akidah. Imam Syafi'i ngarang hiji kitab khusus ngeunaan hujjah kahujahan hadis ahad judulna Al-Adillah wa Syawahid fi wujubil akhdi bi khabaril wahid fil ahkam wa tauhid. Dalil-dalil sareng penguat tentang wajibna nerapkan hadis ahad dina masalah hukum sareng masalah akidah. Dumasarkan hal eta maka sanaos hadisna hadis ahad wajib ku urang dicandak. Sanaos dina masalah akidah salami sahih. Eta pelajaran anu ka opatna. Pelajaran anu kalima tina hadis ieu. Wa fil hadithin naktah naktatun latifah. Wa hiya mauqi'ul istishkal. Haitsu istaskalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wuqu'al adzab 'ala man la iradata lahu fil qital alladhi huwa sababul 'uqubah. Wa qad haddatsat طرائق قدادة في توجيه هذه الإشكال فقيل بأن العذاب يقع عاما لحضور أجالهم ويبعثون على نيتهم وقيل غير ذلك والذي استبان لي أن العذاب وقع عاما وفيهم الكاره وسوقه وابن السبيل لأنهم لم يتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلوا منكم خاصة. Kalimana dina hadis ieu aya hiji perkara anu masih samar dina pikiran Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Makana ditaroskeun. Naon perkara anu samar teh nyaeta keunana azab ka jalmi anu teu dosa. Sabab tadi jalmi-jalmi anu aya di tempat eta dibebeskeun sadayana kana tanah. Padahal nu aya di tempat eta teh teu sadayana bade nyerang Ka'bah. Aya anu ical galeuh, aya mungkin penduduk di dinya gitu tanya, aya anu kaleresan ngalangkung gitu di dinya. Pas dibebeskeun sadayana kana tanah. Naon sababna nu teu tuah teu dosa ngiring kena azab di dunia, maka diwalar ku para ulama ku sababaraha walaran. Tapi walaran anu larasnya eta jalmi anu aya di dinya anu temaksa nyerang Ka'bah oge kena ku azab di dunia, mung aya dua rupi. Pertama, kena na azab maranehana ku sabab dosa sareng kasalahan maranehanana. Dosa naon? Dosa tenyarek kana kadzaliman, tenyegah kana dosa henteu ngalakukeun amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar teh wajib saluyu sareng kamampuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa biqalbi fa bi lisani fa illam yastati fa biqalbi dzalika adhaful iman. Cing sajalmi anu ninggali ka mungkaran maka robih ku pananganana, lamun teu mampu ku lisanna, lamun teu mampu ku hatena. Tapi eta pang handap-handapna iman, pang lemah-lemahna iman. Jadi wajib amar ma'ruf nahi munkar nyegah kana kamungkaran saluyu sareng kamampuan. Lamun teu dilakukeun dosa. Tah ku sabab kitu ngiring kana ku azabna. Azab eta mangrupi oge penderitaan, tur penderitaan eta tiasa ngahapus dosa sareng kasalahanana. Dumasar kana hal eta maka jalmi-jalmi anu kengiringan kana dosa tapi aya di tempat jalmi-jalmi nu ngalakukeun dosa bakal ngiring ka cipratan dosana ku sabab ngantep kamungkaran tur kakeunaan ku azab. Tapi azab eta ngahapus dosa eta jalmi. Sehingga di akhiratna eta jalmi bakal digugahkeun saluyu sareng niat naon sababna maranehanana aya di eta tempat. Dumasar kana hal eta maka kahiji wajib urang nyegah kana dosa sareng kasalahan batur payuneun urang di tempat urang, kadua wajib urang nebihan tempat aranjeuna. Upami tiasa malingkungan urang teh jalma-jalma nu sararae nu sarolehnya supados teu kakunaan ku azab. Tapi susah milari anu kitu. Makana hijina jalan dakwah supaya azab Allah Azza wa Jalla teu lungsur ka urang sadayana. Mafhum mukhalafah tina penjelasan ieu dianjurkeun pisan urang ngahiji gaul sasarengan sareng jalmi saroleh ahli ibadah. Supados majlis ahli ibadah, majlis jalma-jalma anu saroleh teh kaauran rahmat ampunan magfirah ti Allah, maka jalmi anu aya di dinya bakal kakeunaan ku ampunan. Nyalika urang tuh ngabahas al-khusyu' fi shalah dina Ramadan kamari, urang ngabahas siji hadis ngeunaan jalmi-jalmi anu zikir talabul ilmi di masjid. Para malaikat hadir di dinya. Saatos beres teh para malaikat lapor ka Allah. Saur Allah, wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Kumaha aranya ninggalkeun hamba-hamba kami? Saur para malaikat, atainahum wahum yadhkurunaka wa taraknahum wahum yadhkurunaka. Abdi dongkap ka aranjeuna nalika aranjeuna nujuzikir ka anjeun ya Allah. Tur abdi oge ninggalkeun maranehanna nalika nujuzikir ka anjeun. Saur Allah, naon atuh anu diharapkeun ku maranehanna teh ku zikir ka kami teh? Jannah, yarjuna jannatak. Aranjeuna ngaharapkeun surga anjeun ya Allah. Hal yarawna jannati, naha marana tetos ninggal karena surga kami? Teu acan. Sing kumaha sikap marana lamun maranehana tetos ninggal surga kami? Saur Allah kitu, saur para malaikat teh pasti aranjeuna bakal sungguh-sungguh deui laras-laras deui dina ibadah zikir ka anjeun ya Allah. Terus naon deui nu diharapkeun kumaranana? Yanjuna min narik. Maaranjeun maranehanana teh sieun ku naraka anjeun, hoyong salamat dina naraka anjeun. Saur Allah, na maraneh tos ningali neraka kami teu acan. Kumaha lamun ninggal neraka kami? Pasti bakal langkung sieun deui. Kumaha saur Allah, saksikeun ku araranjeun yen kuring tos nurunkeun ampunan ka maranehanna sareng ngucurkeun pahala rahmat ka maranehanna. Kuma saur malaikat, ya Allah, aya hiji jalmi ngiring carik dirinya sekedar ngiuhan, teu maksad bade ngaos. Jadi teu niat tah. Mun ngalangkung pangeten aya kumpulan hegiuh ngiring we dirinya. Ngiuhan, kumaha tah aya dirinya? Kuma saur Allah, adkhiluhu fi saati rahmati. Lebetkan eta jalmi karena luasna rahmat kami. Pasihan ampunan, pasihan rahmat. Tuh, bayangkan para wargi kaum dangu Radio Roja sadayananya. Teniat ngaos mengukur ngalangkung ngiring calik didinya kenging ampunan, kenging rahmat. Mungsa kadar gaul sareng jalma anu saroleh, jalma anu aribadah kenging kacipratan tah. Dumasarkan hal eta, maka gaul sareng jalma-jalma ahli ibadah nu saroleh anu ngalakukeun kasaean, maka bakal kacandak, kaciwit kulit ka bawa daging tapi dina masalah nu sae gitu tanya. Da seueur atuh para wargi sadayana, umpamana urangnya ngayakeun pangaosan di Masjid Raya Cipaganti tuh unggal dinten Sabtu sonten. Aya jalmi nu ngalangkung bade salat asar. Salat asar tos bere salat asar teh bari wirid urang ngaos. Ngayakeun pangaosan ngabahas kitab Bulughul Maram tadi dinten Sabtu mah nya. Bari wirid mun bari ngupingkeun akhirna teras. Teras neras-neras. Dugikeun ka ayeuna aya seueur nu ngaos teras kitunya. Tadi nama ngukur ngalangkung. Kacipratan kunaon? Kacipratan ku hidayah ti Allah Azza wa Jalla. Aya tu kapungkur basa kamari sim kuring ka Radio Roja Cileungsi dinten Salasa teh nya. Salasa wios kru Roja di dinya teh. Aya anu tadina urang Bandung ngadongeng Ustad. Kapungkur mah abdi teh di Bandung nuju kuliah tuh. terus kumaha? Abdi teh cenah bade ka ledeng karena motor kadinya asar sholat teh rada telat karena setengah limaan cenah. Terus beres sholat teh bari wirid teh aya pangaosan ya di kuping resep. Akhirna mah teh jios ka lembangna ka ledengna. Terasa deukeun ka maghrib. Naros weh, adi teh pangosan tunggal dinten, oh henteu tunggal Sabtu. Terasa naras dugikeun ka Sabtu, dugikeun ka lulus di kampusna ngajar didinya, terus ngajar teh ku sabab rajin ngaos kaluar. Terasa weh, didamel di naon namina teh canos gajihna langkung alit di TV dakwah. Terus keluar ayeuna di janten salah sawis penyiar di Radio Roja Cileungsi nya. Taseur nu karar itu. Dumasar kana hal eta maka wajib urang nebihan pergaulan sareng jalmi-jalmi nu daroraka sareng urang kedah ngaikhtiarkeun gaul sering sasarengan sareng ahli-ahli ibadah supados kacipratan. Rasul sallallahu alaihi wasallam nalika kasumpingan hiji jalmi, ya Rasulullah matasa, wahai Rasulullah iraha sih dinten kiamat? Diwalarku Nabi dibalikin ma'adat talaha, naon sih nutus disiapkan ku anjen kanggo mayunan kiamat. Tadiwalar eta patarosana mah. Sebab kiamat Nabi kita uninga, mung Allah nu uninga. Naon nu disiapkan ku anjen kanggo mayunan kiamat? La syai'a. Surah At-Tajalmi ayat. Illa inni uhibbullaha wa rasulah. Kajabi hiji we bakal abdi maka mayunan kiamat abdi mika cinta Allah sareng rasulna. Kumasar Nabi sallallahu alaihi wasallam anta satakunu ma'aman ahbabta. Anjeun bakal sasarengan dina dinten kiamat sareng jalma nu dipikacinta ku anjeun. Nguping kitu salah sawi sahabat nya netelakeun fa arju rasul sallallahu wa Abu Bakar wa Umar wa fa uhibbu rasul sallallahu wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum walau kana a'mali dunahum. Tah nguping cariosan kitu abdi bika cinta rasul sallallahu Abu Bakar sareng Umar. Tur abdi ngarepkeun bakal sasarengan sareng aranjeunna dina dinten kiamat saros amal abdi tebih sahandapeun aranjeunna. Jadi ku kacintaan ka jalma-jalma anu saroleh ahli ibadah bakal ngangkat derajat urang kana kamulian satingkat sareng jalma-jalma nu ku urang dipika cinta. Anta satakunu ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Anjeun bakal sasarengan sareng jalma nu dipika cinta engke dina dinten kiamat. Makana lamun urang mika cinta jalma doraka, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang maok, tukang sagala kamasam kasakamaksiatan dipika resep nyobat, urang bakal sasarengan sareng jalma eta dina dinten kiamat. Kira-kira dina dinten kiamat eta jalma bakal di mana, di surga apa di neraka? Nya. Makana lamun urang hoyong di akhiratna disarengkeun sareng jalma-jalma anu saroleh ahli ibadah, urang minimal wajib mika cinta aranjeunna, ulah mika musuh. Sanaos rata-rata ahli daroraka mah teresep tu kanu ahli ibadah koma anu bawel manya nyarek kana kadarokaanana. Dumasar kana hal eta nu ngabahayakeun marana dina dinten kiamat teh. Tah makana wajib urang minimal mika cinta jalma-jalma anu saroleh nu ahli ibadah supados urang kacepretan rahmat sareng ampunanana tur urang wajib nebihan jalma-jalma nu daroraka. Taya para wargi kaum daungu Radio Roja anu dimuliakeun ku Allah Azza wa Jalla, rengse hadis anu kadua, insyaallah engke hadis anu katiluna urang pedar dina dinten Jumaah anu bade dongkap. Urang masih ngagaduhan sesa waktos kanggo tanya jawab bilih aya patarosan ngeunaan hal nu dijelaskeun tadi mangga. Tanya jawab ieu insyaallah bakal dipandu ku Akhi Muzain. Mangga Muzain. Alhamdulillah. Semua Ustaz, hatur nuhun karena kami lulus di UPN, insyaallah manfaatkan pengobatan sadaya. Aina ka parawargi kaum dengar Radio Raja Bandung, orang buka wes sesi tanya jawab. Semoga tuntun patarosan ngalangkungan telepon di nomor 022-868-6267. Oke, tiasa ngalangkungan SMS atau napi WhatsApp di nomor 08-1-227-7. Saya penelpon dulu. Mangga. Aduh dong juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngaburuh nah Bapak. Alitan Pak Dudung alitan. Iya. Mangga cekap. Iya. Alhamdulillah sawangsulna Pak Dudung sakula wargi daramang. Barakallahu fiik mohon. Alhamdulillah. Insyaallah. Amin amin mohon. Iya. Mohon. Iya, iya, iya. Maut. Iya, iya. Mohon, mohon, mohon. Mangga, mangga Pak Dudung. Mohon, cekap, cekap. Cekap. Ulah waka, kewe. Mohon, mohon. Iya ngantri pada naros, mohon. Mangga, mangga. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dudung di Cimahi barakallahu fik. Ini semangat Pak Dudung nya. Alhamdulillah. Barakallahu fik Pak Dudung nya. Aya dua patarosan ya Pak Dudung. Kahiji jalmi anu teu ngaos bismillah dina salatna boh sir boh jahar. Tah, naon sababna? Sabab memang Nabi sallallahu alaihi wasallam oge saurna henteu ngajaharkeun bismillah sareng eta mungkin anjeunna teu maca. Mungkin wae maca. Memang ieu ikhtilaf di kalangan para ulama. Sapalih netelakeun dikengengkeun teu maca bismillahirrahmanirrahim kusabab memang bismillahirrahmanirrahim ieu oge teu ka kuping ku para sahabat. Nya. Teu ka kupingna mungkin Nabi maca tapi teu ka kuping, tapi mungkin wae laras-laras teu maca. Nu jelas bade maca bade henteu berarti teu ka kuping ku para sahabat. Di dieu para ulama ikhtilaf naha bismillahirrahmanirrahim teh kalebet ayat kahiji al-fatihah atau napi henteu. Ikhtilaf para ulamanya. Sapalih netelakeun lebet al-fatihah, sapalih deui henteu. Teu lebet al-fatihah. Jalmi-jalmi anu netelakeun yen bismillah teu lebet al-fatihah. Al-fatihah anu kahiji teh alhamdulillahi rabbil alamin. Tah ayat terakhirna dibagi dua. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta alaihim eta ayat kagenep. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin eta ayat ketujuh. Nya. Ieu memang diikhtilafkeun ku para ulama. Demasar kana hal eta naha sah teu jalmi anu teu maca bismillahirrahmanirrahim dina salatna sah margi eta jalmi nganggap yen bismillahirrahmanirrahim teu kalebet surat al-fatihah. Upami di Indonesia mah nya salah sawios jalmi alim ulama anu netelakeun yen bismillahirrahmanirrahim teu kalebet al-Fatihah di antawisna ahasan dina kitab adina bukuna dina tarjamah Quran Al-Furqan cobi tinggal nu diterjemahkeun ku anjeunna bismillahirrahmanirrahim teu kalebet ayat nu kahiji. Ayat nu kahijina alhamdulillahirabbil alamin sareng saterasna kitu tanya. Ta janten ikhtilaf. Eta jalmi sah teu salatna, sah salatna. Eta nu kahiji. Nu kaduana patarosan ti Pa Dudung ngeunaan naon teh? Doa jalmi anu soleh kanggo orang tuana. Kumaha upami eta jalmi teu gaduh putra? Ya jelas upami eta jalmi teu gaduh putra, anjeunna teu aya doa jalmi soleh. Tapi mungkin wae eta jalmi gaduh cengcelengan nu teras ngocor ka alam kubur anu sanesna. Sapertos naon? Sapertos sedekah jariah kitu tanya. Sapertos ilmu nu mangfaat aranjeunna gaduh murid-murid. Teras anjeunna maot ta murid-muridna elmuna masih diamalkan, maka ngocor teras ka alam kuburna. Janten Allah teu nutup sadayana pintu kanggo eta jalma. Pintu anu hiji katutup, aya pintu-pintu anu sanesna anu tiasa ngocorkeun pahala kasayan dugikeun ka alam kuburna. Janten memang jalmi anu teu ngagaduhan putra berarti memang teu ngagaduhan kautamaan gaduh putra anu soleh. Teu gaduh pahala tina ngadidik putra, tina naonna mina teh ngangandung gitunya, nganenan, nganafkahan putra sabab teu gaduh putra. Tapi pahala tina sanesna masih terbuka. Tina ilmu nu mangfaat, tina sodakoh jariah sareng satrasna. Kitu Pa Dudung, wallahu a'lam bisawab. Iya, hatur nuhun dosa karena walaran nana ayat penampuan ini terus lebat ya. Oh, kutus. Semoga ke para warga kaum dan warga Raja Bandung sebagai naras malam dengan telepon yang 022 dapat genap 8 genap 2 genap 7 ini. Terus ayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mangga pajaka di Sayati koponya mangga. Mohon. Mohon, mohon. Iya, iya. Mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pajaka di Sayati Kopo barokallahu fik. Mudah-mudahan dipasihan kesehatan pajakanya. Sareng barokah dilancarkan rizkina, sareng dimautkan dinakayan husnul khatimah. Patarosan ti pajaka upami jalmi ka masjid salat tapi teu berjamaah, kumaha hukumna? Ya aya sababaraha kasus anu kedah dirinci pajakanya. Kahiji upami eta jalmi lebet ka masjid nalika imam nuju salat sareng jamaah. Eta jalmi lebet ka masjid tapi teu ngiring salat berjamaah di masjid eta. Teras anjeunna sholat nyalira, maka sholatna teu sah. Nabi SAW netelakeun la sholata khalfas saf, teu aya sholat kanggo jalmi anu aya di pengkeren saf, padahal sholatna berjamaah. Tapi anjeunna henteu lebet kana saf. Saf di payun masih aya nu kosong. Anjeunna ngadamel safnya lira di pengker maka teu sah. Komo deui upami teu ngiring salat berjamaah, misahkeun diri. Nah, naonan coba aya salat berjamaah misahkeun diri? Eta nu kahiji. Moal kenging pahala tur teu sah salatna. Moal ditampi ku Allah Azza wa Jalla. Eta nu kahiji. Nu kadua, upami jamaah tos bubar, tos salam. Eta jalmi nembe sumping. Teras sholat nyalira, sabab jamaahna tos bubar. Da eta jalmi sholat natang, tos sah. Tur ditampi insyaallah ku Allah upami syarat rukunna kacumponan, gitu tanya. Tapi eta jalmi dosa henteu, tergantung. Lamun eta jalmi ngahaja mandeurikeun maneh kusabab lalai, kusabab malas, kusabab lemah iman, nya dugikeun ka kakantun salat berjamaah kalawan dihaja, eta jalmi dosa sanaos salatna sah kanggo dirina. Dosa nate kusabab teu nyumponan kewajiban salat berjamaah. Sebab dina kewajiban sholat ngandung sabar kewajiban anu kedah dilakukan dina sholatna. Dina sholat wajib ikhlas, lamun teu ikhlas dosa. Sana sholatna sah. Jalmi anu sholatna riya umpamananya. Secara fikih sholatna sah, sah. Tapi mau ditampi ku Allah Azza wa Jalla. Jalmi anu sholatna teu khusu, khusu dina sholat wajib. Mutaba'ah nuturkeun gerakan Rasul sesam dina salat sallu kama raaitumuni usolli eta ge wajib sing sajalmi anu ngalakukeun gerakan dina salat teu nyonto ka Nabi ditolak man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun sing sajalmi anu ngamalkeun hiji amalan teu nyonto ka kami ditolak eta ge wajib. Upami ai jalmi umpamana ngalakukeun kabidahan dina salat, nambah-nambah gerakan, ngurangan gerakan, ngarobah gerakan, maka salatna sah tapi teu ditampi ku Allah Azza wa Jalla. Eta jalmi dosa. Kalebet kewajiban berjamaah kanggo pamaget di masjid tanpa uzur. Jadi upami eta jalmi lebet ka masjid teras salat berjamaah sareng imam anu mukim di dinya tos bubar, upami eta jalmi tengah haja mandarikeun maneh atawa telat kusabab tanpa udzur eta jalmi dosa. Tapi upami aya udzur maka eta jalmi teu dosa. Umpamana memang nuju safar atanapi kusabab anjeuna pas tadi tetos pas adzan kabelet ka jamban heula gitu tanya rada lami begitu tos beres terus langsung abdas langsung ka masjid oh tos bubar eta mah aya udzur maka tetep pahala salat berjamaahna kenging upami salami ieu anjeuna berjamaah pas hari tama aya udzur sehingga kasiangan maka sah salatna henteu dosa tur kenging tetep pahala salat berjamaah. Eta nu kadua. Kasus nu katilu jalmi kusabab aya udzur lebet ka masjid telat jamaah nu kahiji tos bubar nu sareng imam. Mung muncul jamaah-jamaah susulan. Mungkin upaya masjidna agung aya sabaraha jamaah di ditu jamaah di dieu jamaah di aya sabaraha jamaah. Oh, teras eta jalmi lebet. Teras eta jalmi salat nyalira. Teu ngiring ka jamaah nu aya. Kumaha eta jalmi salatna? Salatna sah. Dosa henteu. Upami anjeunna telatna teh aya udzur teu dosa. Naha eta jalmi langkung sae ngiring kana jamaah nu aya atanapi henteu? Hukum asal sakali deui eta jalmi langkung sae salat nyalira. Upami orang lebet ka masjid tos telat, imam tos bubar tos salam gitu katinggal 7 wirid gitu ta. Terus aya jamaah-jamaah susulan. Boh hiji jamaahna boh dua maka langkung sae orang salat nyalira. Naon sababna? Sabab ikhtilaf para ulama yang mengulang sholat berjamaah atanapi ayana jamaah kadua katilu di hiji masjid anu didinya ayah imam tetap eta teu kenging. Naon sababna? Sabab memang ayah sabar riwayat nang masalah iya. Di antawisna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an nalika anjana lebet ke masjid tos bubar tos salam anjana lebet sarang sabar urang sar anjana sallu furoda wa illa narji wa nusalli jama'iyan. Aranjeun salat masing-masing. Lamun teu urang uih salat berjamaahna di bumi. Ia nuduhkeun yen teu aya jamaah kadua di hiji masjid anu di eta masjid aya imam tetap. Kumargi kitu maka ya pendapat anu sim kuring nyalir secara pribadi langkung cenderung ka ya pendapat gitu tanya. Makana langkung utama orang sholat nyalira. Sawios batur berjamaah mahnya. Orang sholat nyalira. Tapi sekali lagi ya ikhtilaf. Di kalangan para ulama ayah anu ngengingkan ayah jamaah kadua katilu serang estafeta berjamaah dikengingkan. Tapi anu langkung rajih, langkung kuat anu te ayah jamaah kadua masing-masing ya. Tapi ya hukum asal, lamun orang misahkan maneh teh nimbulkan fitnah bakal ribut batur suudon ka urang, maka tesawiyas-wiyas urang ngiring kana jamaah nu aya. Kitu pajaka disayati, wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz kana walaranana. Aya penelpon ini tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Rahmat Sirah. Amin wa iyyakum. Amin insyaallah. Mudah-mudahan sarehat sarina para rahmatnya. Amin, amin. Ngakurkeun. Maksana kadia teh sareng tuang bibi sareng tuang raka teh sanes atanapi parahmat nyalira mohon. Mangga. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rahmat di Cijerahnya. Iya, barakallahu fik. Iya. Pak Rahmat barakallahu fik. Ngaislahkeun dua saderek muslim anu kirang akur ieu memang diperintahkeun ku Allah Azza wa Jalla. Sakuma fidahu Allah wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. Lamun aya dua kelompok mukmin anu papaseaan maka islahkeun. Akurkeun damaikeun nya. Tur ngadamaikeun dua jalmi anu nuju papaseaan teh aduh pahalana luar biasa ageungna nya. Urang tos dibahas ngeunaan masalahna dina bab akhlak. Tah carana kumaha nya kahiji kitu, kadua aja upami tiasa diakurkan. Kedua, cobi dibibita sarang disingsianan targhib sarang tarhib. Dibibita ku naon? Dibibita ku pahala persaudaraan sarang ukhuwah. Jalmi anu bersaudara teh kitunya dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Jalmi anu bersaudara teh bakal dipasihan ampunan sang rahmat. Di pedaroe ayat hadis ngeunaan masalah eta kitu tanya. Sareng kitu deh upami pasti salah satu aya nu lepat ka nu sanes, upami nu sanes lepat ka urang pasian pangampunten. Terus ku urang bibita kautamaan ngahapunten dosa sareng kasalahan batur ka urang. Jalmi anu ngahapunten kesalahan batur teh dipika cinta ku Allah kitu tanya kenging pahala ngagugurkeun dosa ningkatkeun naon amina teh kamuliaan upami telapat mah tadi subuhnya disetelkeun indahnya memberi maaf gitu upami telapat mah nya dina radio urang ieu eta ge tos aya dina YouTube Parahmat Sobi indahna indahnya memberi maaf. Tak saja bipang bibita ukhuwah pang bibita nyuhunkeun dihapunten pang bibita masihan hapunten oge singsieunan. Singsieunan kunaon? Singsieunan ku dosa. Singsieunan yen salat urang ku Allah ditolak salami urang mumusuhan. Singsieunan yen ampunan ku Allah ditunda kanggo jalmi-jalmi anu saling bermusuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun salasatun la turfa'u salatuhum min ru'usihim illa syibra. Ayat tilu golongan jalmi anu salat-salat aranjeuna moal diangkat tina masta ka aranjeuna kajabi mengukur sajengkal. Hartosna moal ditampi moal teras di sana ka langit ka Allah ditampi moal ditolak. Salah sawios diantau istiru golongan ieu teh nyaeta dua jalmi anu memusuhan hatta yastaliha. Dugikeun kaduanana akur. Cak urang naha teu lebar salat berjamaah di masjid saum talabul ilmi maca Quran infak sedekah ku Allah Azza wa Jalla ditolak. Teu ditampi ku sabab naon sabab ayana permusuhan sareng papada muslim komo aya hubungan kekerabatan. Tadi kan duanana wargi parahmatnya nu hiji kapiraka nu hiji bibi upami telapat mah aya hubungan kekerabatan. Memusuhan diancam ku Allah la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Malebet ka surga jalmi anu mutuskeun silaturahmi. Memusuhan jelas memutuskeun silaturahmi. Nya moal diangkat salatna ibadahna ku Allah moal ditampi nya diancam ku seuneu neraka nya moal dipasian ampunan. Setiap dinten Senin sareng dinten Kamis Allahu Azza wa Jalla para malaikat laporan ka Allah Subhanahu wa taala ngeunaan kitab catatan amal. Ya, terasur Allah ampuni pasian ampunan ka sadayana jalmi kajabi jalmi-jalmi dua jalmi anu saling bermusuhan. Saur Allah amsiku minhuma hatta yasaliha. Tahan ya ampunan teh ka ngomarana dugikeun ka maranehna teh islah deui akur deui. Tah singsieunan piraku teu sieun. Ku ancaman-ancaman nu tadi ngeunaan permusuhan. Jadi anu saling memusuhan papada muslim komo anu aya hubungan kekerabatan nya cindekna mah mutuskeun silaturahmi amal ibadah moal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Teras diancam ku ancaman neraka la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Malebet ka surga. Hartosna bakal ka neraka ieu jalmi. Anu mutuskan silaturahmi. Katiluna moal kenging ampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Sareng satrasna. Tah, cobi jelaskeun hal-hal eta ka aranjeuna. Mudah-mudahan ku penjelasan eta aranjeuna sieun. Kumargi sieun teras we pada-pada ngelehan maneh. Miceun ego na masing-masing, gengsi na masing-masing, harga diri na masing-masing. Rata-rata jalmi-jalmi anu memusuhan teras alim akur teh ku ego. Ku gengsi, ku harga diri. Gitu tanya, iya anu ngahalangan. Gengsi, ego, harga diri takabur anu ngalantarankeun hiji jalmi lamualabat ka surga sanaos aya saageung kekebul, saageung naonnya kekebul anu saageung saalit kitu eta takabur dina hate moal. Moal ngalantarankeun eta jalmi lebet ka surga. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi min mithqala dzarratin min kibrin. Moal lebet ka surga jalmi anu dina hatena aya katakaburan sanaos saalit kekebul. kamu ageng. Salah sawios wujud dina takabur nyaeta gengsi, harga diri, ego, alim ngelehan, alim ngahapunten, alim nyuhunkeun dihapunten, padahal anjeunna yakin salah. Bahaya. Tah, cobi jelaskeun kitu parahmatku ka aranjeunna, mudah-mudahan kageuing kitunya. Jadi anu paling saya diantaranya, anu paling ngawitan, ngajak islah, ngajak damai. Tah, doakan aranjeunna leres. Ya ikhtiar batin, ikhtiar lahirna kurang terus diikhtiarkan batinna ngadoa. Aya doa khusus tuh, tuh aya umumnya ku bahasa orang, mangga gitunya. Teras upami parahmat atanapi seurnya kaum dangu radio roja anu hoyong kadie kasim kuring. Alhamdulillah hatur nuhun jazakumullahu khairul jaza katampi pisan upami anu badai silaturahmi. Menghapun ten ya sim kuring teh jarang pisan di bumi gitunya di rorompok. Bada sholat subuh tabuh setengah genep atau kadang tabuh lima, kadang langsung to sholat subuh mios. Wangsul-wangsul biasana menjelang maghrib, kadang-kadang saatos maghrib, kadang-kadang saatos isya. Gitu, nah, dua dinten anu sim kuring teka mamana aya di Bandung mengukur salah sa Jumat. Tapi salah sa Jumat oge pinu aya tilu kajian. Seperti Jumat ayana, ayana ngaos, terus kayak Jumat atau Jumahan, mios deh ke Bandung, gitu tanya. Gitu deh dinten Salasa gitu. Di samping eta sim kuring nyalira aya kewajiban pribadi kakula wargi atanapika aya anu kedah diaos, aya anu kedah diserat, aya anu kedah sareng sagala rupi. Dumasar kana hal eta memang samporetnya waktosna upami ka dieu di samping waktosna samporet oge panginten kirang sama mena upami bade mangga langalangkungan telepon wae heula upami urgen kedah patepang anu memang teu tiasa henteu mangga engke disawalakeun dina telepon wae. Kitu panginten parahmat. Wallahu a'lam bissawab. Mangga deui. Iya, hatur nuhun sarta nasehat sareng waleran patrosan ti parahmat nembe. Ana urang nyorang heula ka SMS ngantos lebet Ustad. Teu nyebatkeun namina ieu teh. Assalamualaikum Ustad. Kumaha pami urang ninggal kemaksiatan di lingkungan keluarga nyalira, tapi tetiasa berbuat banyak kumargi efekna sok ngebaudan tur malik nyewa dugi kantos teu dipalire malik kabarudak nu teu apal nanon oge beunang janten abdi sok diam bari istighfar hungkul dina hate nyungkeun solusina syukur. Iya eta isi pamanget ibu bapak. Iya. Barakallahu fik anu naros. Iya, upami kamungkaran aya di bumi urang nyalira, memang urang wajib nyegah eta kamungkaran. Mun teu rahmat Allah moal lebet, ampunan Allah moal lebet, barokah Allah moal lebet, engke eta kulawargana rumah tanggana bakal utah-utan tebih tina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kusabab kamaksiatan. Nah, nuku orang kadah dilakukan, nya orang ada dakwahan, tapi ayat tapi naku cara anu say. Mungkin baeut deh cara anu lepat. Momenna waktosna kasempetanna anu henteu pas. Mungkin ngawartosanna nyentuk gitu tanya. Umpamana wae aya gambar atanapi aya musik di bumi, teras ku urang eta mah atuh setan. Ya mungkinnya inya atuh nyentuk. Oh eta mah atuh amalan para ahli neraka pinarakaeun eta mah cing atuh pareuman. Ya pasti baeud. Nya. Pasti baeud. Janten kunaon sababna aranjeunna baeud? Nah murni ku sabab diwartosan nya eta telepat atarapi ku sabab cara orang anu salah, anu nyentuk, anu kasar, anu matak nyinggung perasaan anak. Janten kahiji tetap wajib di papatahan kadua na cara mapatahana na waktos na momen na kedah pas gitu tanya. Nah orang kusabab sabumi sarang eta jalmi pasti apa karakter na kumaha cara anu sae kanggo ngelingan anjena. Kadang-kadang maksad sae cara na awon janten awon Dumasar kana hal eta pilih caranya. Kajabi ngadoa sajabi tingadoakeun supaya Allah masihan hidayah oge cara. Kadua, sing emut yen kamaksiatan teu samata-mata ku sabab kabodoan. Oh, teterang yen eta teh haram terus dilaksanakeun teu samata-mata kitu. Aya kalana jalmi terang eta teh salah tapi ku sabab resep dilakukeun. Yana mina syahwat. Maka cara nasanes mengukur ngelingan da eta jalmi tos elingan eta teh leres eta teh salah. Tapi carana kumaha dinaikkeun imanna. Diajak ka pangaosan, diajak ngupingkeun ceramah radio upami di bumi sapertos ayeuna kitu tah. Sareng satras nipasihan buku, diobrolan ku diskusi masalah agama. Pokona imanna dinaikkeun. Ku naikna iman insyaallah kadar daya tahan anjeunna dina nahan atawa napi ngalawan godaan langkung ageung. Dorongan kanggo ngalaksanakeun kataatan langkung ageung. Daya tolak anjeunna kana kamaksiatan insyaallah langkung kuat. Kukuatna iman. Dan ikhtiarkan oge ningkatkan keimanan anggota kula warga urang. Kucara dicanak ngaos. Kucara distelkan radio roja di bumina. Kucara umpamana kumahwe supados ilmu dugi iman naik. Gitu panginten wallahu alam bisawab. Mangga teras. Syukuran karena walaupun mana kacana ayat kumpan ayana auskene sa patarosan di Yusuf di Batu Jajar. Punten Ustaz, mohon dijelaskan perkawis rahmat, taufik, hidayah atau nuhun. Iya. Yusuf di Batu Jajar barakallahu fik. Rahmat, taufik, hidayah. Rahmat hartosna kasih sayang atau kanyaah kadedeh Allah Azza wa Jalla. Kahiji hamba. Nya. Anapun taufik sareng hidayah. Upami taufik sareng hidayah ieu teh dihijikeun, maka hartosna benten. Upami dipisah taufik mudah-mudahan Allah masihan hidayah. Maka hidayah dirinya sami hartosna sareng taufik. Mudah-mudahan eta jalmi pasien taufik. Sami sareng hidayah. Tapi upami mudah-mudahan Allah masihan taufik sareng hidayah ka urang sareng. Maka hartosna benten. Hidayah secara bahasa hartosna petunjuk, pituduh. Pituduh aya dua macam, aya dua rupi. Anu kahiji disebut hidayatul irsyad wad dilalah. Hidayah anu mangrupi bimbingan sareng petunjuk, mangrupi ilmu. Ilmu-ilmu ieu hidayah. Al-Qur'an eusina eta hidayah, hudal lil muttaqin. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesuna Al-Qur'an ieu teh yahdi, masian hidayah ka jalan anu lempeng. Maksana petunjuk. Rambu-rambu pituduh supados jalmi tiasa nyorang jalan anu lempeng dina kahirupan di alam dunya ieu. Eta hartosna hidayah. Hidayah teh pituduh, petunjuk atanapi pituduh. Upami hidayah irsyad wa dilalah mangrupi ilmu, mangrupi penjelasan, mangrupi penerangan. Naon kusimkuring dilakukeun ieu, ieu mangrupi hidayah. Mangrupi pituduh, mangrupi petunjuk kanggo urang sadayana kanggo nuju jalan anu lempeng. Taya anu kahiji, hidayah irsyad wa dilalah ieu wajib ku urang dipilari, dipelajari tur upami tos kenging wajib ku urang diajarkeun dibagi-bagi ka balarea ulah pelit ku hidayah al irsyad wa dilalah ianya. Eta anu kahiji. Nuka dua hidayah taufik. Ta hidayah taufik ieu mah hak prerogatif Allah. Jalmi teu tiasa masian hidayah taufik. Hiji-hiji anu tiasa masian teh mengukur Allah. Kalebet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu tiasa masian hidayah. Surah Allah dina Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesuna anjeun hai Muhammad moal tiasa masian hidayah ka jalmi anu dipikasin tak ku anjen. Tapi Allah masen hidayah ka jalmi-jalmi anu dipikahoyong ku mantenna. Tah hidayah anu dimaksud itu hidayah taufik. Makana paman nanya liranya itu Abu Talib maut dina kayaan musyrik, maut dina kayaan kafir. Ayatna jelas, hadisna gamblang. Sadena kaum muslimin, ulama-ulama Islam sepakat ngeunaan mautna paman nanya itu Abu Talib dina kayaan musyrik. Kajabi orang-orang Syiah ahlakahumullah anu nganggap yen Abu Talib muslim, ibu rama nabi joge muslim. Padahal jelas hadis-hadis anu sahih netelakeun ibu rama maut dina kaayaan musyrik kitu deui Abu Talib maut dina kaayaan musyrik. Nabi teu tiasa masihan hidayah taufik. Tapi Allah anu masihan hidayah taufik ka sahawai anu dipikahoyong ku Allah azza wa jalla. Tah. Hidayah taufik ieu mangrupi dua hal, dua perkara. Kahiji irodah atanapi masyiah. Masyiah atanapi irodah teh hartosna kahoyong, kehendak, kemauan, keinginan. Kehendak kanggo naon? Kanggo iman. Kehendak kanggo ngamalkan amal soleh, ngamalkan kasayan, kahoyong. Kedua na mangrupi istitoah atanapi kamampuan kanggo ngamalkan naon dipikahoyong tea. Tah ngahijina irodah sareng istitoah eta disebut hidayah taufik. Jadi upami Allah hayang masian taufik kahiji jalmi kanggo salat, maka ku Allah eta jalmi dipasian kahoyong kanggo ngalakukeun salat, tur dipasian kamampuan dina sagala segi kanggo ngalakukeun salat. Kamampuan dina segi waktu, dina segi ilmu, dina segi kesehatan, dina sagala segi dipasian ku Allah azza wa jalla, maka akhirna eta jalmi salat. Dumasar kana hal eta maka disebut taufik. Taufik teh hartosna ngahiji, ngahijina irodah sareng istitoah. Kahoyong sareng kamampuan, kau ngalakukeun kasayan. Ta eta taufik, hidayah taufik. Jadi hiji jalmi disebat dipasian hidayah taufik ku Allah, upami eta jalmi dipasian kahoyong sareng kamampuan kau ngalakukeun hiji kasayan. Boh kahoyong, boh kemampuan, ku Allah dipasihkan. Sanes ikhtiar eta jalmi. Allah ngadauh wa matasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Aranjen moal ngagaduhan kahoyong, kajabi Allah nu masihan kahoyong eta ka anjen. La haula wa la quwata illa billah. Te aya daya, te upaya, kajabi mengukur ti Allah. Kemampuan sanati Allah. Kahoyong Allah nu masihan, kemampuan oge Allah nu masihan. Tangah hijina dua, iya disebut taufik. Tah aya kalana hidayah irsyad tos kenging, hidayah taufik teu kenging. Aya jalmi anu tia terang ilmuna tapi teu diamalkeun. Ieu jalmi kenging hidayah irsyad tapi teu acan kenging hidayah taufik. Kitu tah Pak Sah Yusuf, wallahu a'lam bissawab. Iya, ternama satana malangana, saya kenapa nolobat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Mangga Pak Kasim. Iya. Sami-sami. Amin. Amin amin. Amin amin wa iyyakum. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Qasim di Cimahi, barakallahu fiik. Aya hiji deui Pak Qasim syarat. Jadi aya syarat rukun, wajib sareng sunnah. Mung aya mungna. Upami rukun, wajib salat, sunnah salat memang dilebet gerakan salat. Upami syarat sahna sholat di luar gerakan sholat tapi wajib kacumponan ti awal dugikeun ka akhir. Syarat sahna sholat teh umpamana muslimnya upaya di tengah-tengah murtad batal otomatis. Kaduana umpamana gaduh suci ya, suci boh tina hadas alit, boh tina hadas ageng, boh tina najis. Upami di tengah-tengah batalnya, batal sholatna. Upami di tengah-tengah sholat kacepretan najisnya, batal. Anu katilukna nutup orat, gitu tanya. Anu kaopatna tos lebet waktos. Anu kalimana mayun kakiblat. Sareng satrasna ayat salapan, syarat sahna sholat. Eta syarat salah sahna sholat, sanes bagian tina sholat. Tapi wajib kacumponan ti awal dugikeun ka akhir. Sapertos mayun kiblat ti awal dugikeun ka akhir kajabi upami teu mampu sapertosna mobilna kendaraan. Atanapi di hiji tempat anu urang teu terang mana arah kiblat, kitu teh eta mah di luar kemampuan. Kitu deui umpamana tos lebet waktos dari awal dugikeun ka akhir. Kitu deui umpamana nutup aurat ti awal dugikeun ka akhir upami ti tengah-tengah morosot ke orang diantep gitu batal. Kajabi upaya begitu morosot ras ke orang langsung di angsrod kendai ditutup kendai maka te batal. Eta syarat upami rukun ta rukun sholat ma dina lebet sholat tur tekedah kacumponan ti awal dugikeun ka akhir. Tapi dina waktos-waktos nawe hungkul seperti Fatihah. Fatihah mah mengukur dibaca dina nuju tatih setiap rokat ayo ruku sujud calik mah henteu. Taya rukun, rukun teh naon wae? Ah, kahiji takbiratul ihram. Kaduana maca Fatihah. Katiluna ruku, rukuna eta rukun salat. Kaopatna i'tidal, nya. Kalimana sujud. Kagenepna calik sareng satrasna gerakan-gerakan pokok dina sholat eta rukun. Burang tos dibahasna dinten salasanya. Taupami rukun-rukun eta kalangkung boh dihaja boh hilap maka tetiasa digentosan ku sujud sahwi eta mah kesah turkerah diulang sholatna. Sabab aya uzur aya sebab anu ngalantarankan sholatna kedah dibatalkan kusabab dekat cumponan rukun. Tah anapun sarupa Qasim tekenging orang ngabatalkan sholat upami te aya uzur. Maka upami aya uzur makar kenging dibatalkan sholat. Anapun wajib-wajib sholat nyata gerakan atanapi bacan anu upami kalangkung ngawajibkan orang sujud sahwi upami kalangkung nate teu dihaja bohilap ya atanapi lalai. Anapun upami ngahaja dilangkung teras diniatan bade digentosan ke sujud sahwi maka teu sah. Contohna naon contohna tahiyat awal. Upami orang ngahaja, ah tahiyat awal haroream dilangkung we ngahaja. Kewe di gentosan ku sujud sahwi ngahaja. Sanes hilap, maka tesah tekenging. Tapi upami hilap, maka biasa di gentosan ku sujud sahwi. Naon we wajib-wajib sholat. Nah, kahiji bacaan ruku. Rukuna rukun. Tapi bacaan anak wajib. Kedua bacaan itidal sami Allahu liman hamidah. Katiluna bacaan sujud. Kaopatna bacaan Rabbighfirli dina duduk diantara dua sujud. Gitu tanya. Ternyata nu kalebet wajib-wajib sholat. Anu upami eta hilap maka kada digentosan ku sujud sahwi. Umpamana nuju ruku orang malaweng. Begitu ruku Allahu Akbar Rabbighfirli warhamni luh Kitunya sami Allah liman hamidah. Tos sami Allah mikir, nah tadi tasana subhana rabbiyal azim kalah rabbi gfirli gitu tanya. Kesabab malaweng, maka gentosan ku sujud sahwi. Engke di akhirna satasan salamna satos tahiyat akhir sameme salam gentosan ku sujud sahwi. Jadi gerakan-gerakanana boh ruku, boh sujud, boh itidal, boh calik, eta boh calik tahiyat, eta sadena rukun, rukun salat. Tapi bacaan-bacaanna kalebet wajib salat. Sing sajalmi anu teu maca bacaan eta salatna sah. Sabab rukun asalna kasumponan tapi eta jalmi dosa kusabab ninggalkeun kewajiban salat. Tah maka upami kakantun kusabab lalai atanapi hilap gentosan ku sujud sahwi. Kumargi kitu kadang urangnya berjamaah sareng imam, imam teu lepat teu naon tos tahiyat akhir sameme salam sujud sahwi dua kali. Urang mikir imam sujud naon ya? Disebut sujud sahwi teu aya nu salah tadi. Tong bingung urang ngiring sujud. Mungkin imam sujud sahwi teh kusabab aya bacaan nu kalangkung tadi. Urang teu terang sabab bacaanna naon? Sir, bacaanna teh teu ka kuping, mungkin nuju ruku, mungkin nuju sujud bari malaweng gitu tanya. Sasoleh-solehna imam tetep we aya lepatna gitu. Tong boro imam atuh dalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu maksum oge aya hilapna. Sabab barakali Nabi hilap boh kalangkung tahiyat awal, boh kalangkungan jumlah rokaat gitu tanya, bahkan dua rokaat atau salam gitu. Nabi oge dihilapkan ku Allah Azza wa Jalla. Unsur atau napi aspek sisi kemanusiaan Nabi ayat didinya nyata sok hilap. Saur Nabi, innama ana basyaru mislukum ansa kama tansaun. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kuring teh manusia biasa siga araranjeun, kuring sok hilap sakumaha araranjeun hilap, lamun kuring hilap maka elingan, kan gitu. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumasar kana hal eta, maka sasoleh-solehna imam, sahebat-hebatna imam jalmi. Imam juga manusia, ah sarbarudak aya namanya, sok hilap. Tah anapun sunnah-sunnah salat. Contohnya ngangkat panangan nalika takbir. Kadua na maca iftitah. Katilu na maca susuratan gitu tanya. Kaopatna setiap angkat tangan dina takbir-takbir intiqal. Takbir-takbir intiqal itu takbir anu naon anu ngalih gitu. Angkat pananganana eta kalebet sunnah-sunnah sholat. Kalebet isyarat ngutek-ngutek ramo dina tahiyat boh awal boh akhir eta sunnat. Jadi lamun umpama jalmi ngutek-ngutek ula bidah teu kitu eta sunnah hungkul teu dosa. Teu aya dendana naon, teu dosa teu ngalantarankeun batal, teu ngalantarankeun nyimpang tina syariat henteu. Dumasar kana hal eta maka anu sunnah salat dilangkung teu naon. Kalabat bacaan ruku sareng sujud nu ngadua kalian nu katilu kalian. Subhana rabbiyal azim na eta wajib, tapi nu kaduana subhana rabbiyal azim nu kadua sareng nu katilu eta sunnah. Kalabat bacaan sami Allahu liman hamidah eta wajib, tapi rabbana walakal hamdu dugikeun ka akhirna eta sunnah. Ta anu sunnah mah dilangkung boh dihaja boh teu dihaja teu sawios-wios. Wallahu a'lam bissawab. Ah. Lami teuing. Mangga nelpon deui. Mangga nu telepon tos lebet di Sogian deui. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga Mirna. Alhamdulillah sawang surna Neng Mirna damang. Mangga. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Neng Mirna di Padalarang ayat 2 Patarosan. Kahiji Neng Mirna tadi ngaistilahkan salat sujud syukur. Sane salat sujud syukur hungkul. Tanpa salat, nya. Sujud syukur, sujud nu dilakukan upami orang kenging kanikmatan nu sifatna insidental. Insidental teh dadakan, anu teu kaduga-duga, nya. Atane mitu tos diduga tapi teh asan pasti brek teh umpamana eta kanikmatan teh laras-laras sakumaha nu dipiharep ku urang. Maka mangga sujud syukur. Anapun kanikmatan anu rutin kontinu maka teu disyariatkeun sujud syukur. Sapertos nikmat kesehatan orang unggal dinten kitu tanya, nikmat tuang sadidintennya, nikmat umpamana wae ngaleueut sadidinten eta mah teu kedah sujud syukur sabab naon rutin kontinu. Anu kedah mah nyaeta anu insidental, sakali-kali. Contoh umpamana wae nya orang ujian terus berusaha maksimal. Nalika naon namina teh ngajawab raraosan mah laras aya harepan lulus ageung nilaina ageung. Bili umumkeun laras lulus ageung, wah mangga sujud syukur. Tah kamari-kamari kan aya seleksi CPNS nya. Nah orang umpamana ngiring tah. Raraosan mah tiasa diumumkeun katampi mangga sujud syukur. Nya. Kitu deui umpamana urang teu nuju manyun teu gaduh artos aduh jeung teu kabayang torojol teh aya jalmi perigi artos teu tah 1 juta alhamdulillah sujud syukur mangga. Jadi sujud syukur sujud nu dilakukan upami orang kenging kanikmatan anu dadakan anu sifatna insidental. Anapun anu nikmatna rutin kontinu maka teu disyariatkeun sujud syukur. Kumaha carana sujud syukur? Carana orang sujud. Nah anu dibaca sadayana sujud maca subhana rabbiyal a'la. Sakumaha? Fidauh Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika lungsur fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Di harita Rasul alaihi salatu wasallam maca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma gfirli atau dina sujud subhana rabbiyal a'la. Saur Nabi ij'aluha fi kulli sujudikum. Baca eta bacaan dina setiap sujud-sujud aranjeun. Sujud naon wae? Kalebet sujud syukur baca subhana rabbiyal a'la. Saatos eta mangga ungkapkeun rasa syukur urang. Tapi doa pokona subhana rabbiyal a'la ku urang diaos heula. Nya. Tah sujud syukur tewajib kahiji, tewajib nutup aurat. Upamina Neng Mirna nuju di bumi henteu nganggo kurudung kitunya. Aya telepon umpamana ti hiji ikhwan anu soleh Neng Mirna kersa teu janten istri AA umpamananya. Wah ya nu dianti-anti pisan. Teras we sujud syukur. Sanaos henteu nganggo kurudung mangga. Kadua henteu wajib ngagaduhan wudu. Katiluna oge teu wajib mayun ka kiblat tapi upami mayun ka kiblat eta afdol. Upami gaduh wudu sareng naon namina teh nutup aurat kan teu mungkin sahari taeun. Teu mungkin tiasa kedah wudu heula, leuheung mun aya cai, leuheung mun aya tempat kanggo wudu gitu tanya. Nutup aurat oge kitu. Gaduh kumargi kitu teu diwajibkeun. Gagaduhan wudu teriwajibkan nutup aurat sebab ti ayana dalil ngenaan kedahna sujud syukur nutup aurat atanapi ngagaduhan wudu ti aya dalil. Upami salat laras aya dalil salat liman la wudu alahu te aya salat kalau jalmi anu teu gaduh wudu eta mah aya. Anapun sujud syukur teu disyaratkeun teu disyariatkeun gaduh wudu teu disyariatkeun mayun ka kiblat teu disyariatkeun oge nutup aurat. Maka kenging di mana wae. Nya, dumasar kana hal eta maka upami urang kenging hiji berita anu ngagumirakeun langsung sujud baca subhana rabbiyal a'la. Langgung utama mayun ka kiblat, tapi upami teu mayun ka kiblat teu sawies-wies, kenging teu gaduh wudu, kenging teu natup aurat, kenging oge dilakukeun ku jalmi anu nuju junub, anu nuju haid, anu nuju nifas, sabab teu ayana dalil anu ngawajibkeun ngagaduhan wudu atanapi suci boh tina hadas, boh tina najis, boh hadas ageung, boh hadas alit. Mangga dilakukeun upami orang sujud syukur. Eta nu kahiji neng Mirna. Nu kadua, kumah hukumna hiji istri ngahibahkeun nawarkeun dirina ka hiji pamegat anu soleh? Kenging. Tur ieu teu dianggap aib. Sakumaha? Kapungkur aya hiji istri sumping ka Nabi sallallahu alaihi wasallam teras ngahibahkeun dirina kanggo dinikah ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upami Nabi kersa, Nabi tiasa nikah ka eta istri tanpa mahar. Tapi eta khusus kanggo Nabi, khalisatan laka min dunil mu'minin. Ya khusus kanggo anjeun tapi teu berlaku kanggo jalma mukmin anu sanes. Maksud khusus kanggo anjeun teh nikah ka istri anu ngahibahkeun diri tanpa mahar, tanpa mas kawin. Anapun saja bi Nabi sallallahu alaihi wasallam nya. Upami aya istri anu ngahibahkeun dirina ka hiji pamegat, teras pamegat eta bade nya nikah ka eta istri, maka tetap wajib mahar. Janten dikengingkeun hiji istri nawiskeun dirina ka hiji pamegat anu soleh kanggo diperistri. Tur eta henteu aib boh secara syar'i, boh secara moral. Kajabi upami nawarkeun dirina kanggo saukur bobogohannya, eta mah dosa, teu kenging. Tapi upami dinikah secara sah, maka dikengengkeun. Boh anu nawarkeun dirina teh si istri eta, boh sepuhna. Sepuhna umpamana mikah hayang putrina teh dipihukum ku hiji pamegat anu soleh teras ditawiskeun. Tu anjeun daek teh jadi minantu kuring tu aya tuh. Kuring gaduh budak tuh, geulis na kawanti-wanti endah na kabida-mida tos sekap. Sieun sieun kabawa ku sakabawa kabawa mending yang anjeun we kersa teu. Kenging tur eta teu aib. Sakumaha ieu ditawiskeun dilakukeun ku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nawarkeun Hafsah ka Abu Bakar ka Utsman. Tapi Abu Bakar sareng Utsman nolak sabab duanana terang yen Hafsah teh tos dipika di aya maksad Nabi sallallahu alaihi wasallam bade ngalamar Hafsah. Saur Abu Bakar lamun teamah Nabi henteu aya maksad ka Hafsah pasti kuring narima tawaran anjeun, hei Umar. Jadi nalika Umar nawiskeun eta ka Abu Bakar sareng ka Utsman, para ulama netelakeun disunnahkeunana para sepuh nawiskeun putrina ka jalmi-jalmi anu saroleh. Sanos Abu Bakar harita tos gaduh istri, Utsman oge tos gaduh istri, tapi yakin lamun dipihukum ka Abu Bakar sareng Utsman bakal pisolehen ieu murang kali, maka ditawiskeun. Tapi dua nana nolak sabab terang ya Nabi selesam ayam maksad ke Hafsah, teras selaras Nabi ngalamar Hafsah, teras nikah ke Hafsah eta. Janten dikengingkin Neng Mirnanya, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Neng Mirna keng jodoh anu solehnya, amin. Iya, karena nasihat karena nasihat serang orang kekerasan Neng Mirna nembek. Enak, terus saya pengupami nolokat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, soklat syukrul wudu. Sok atuh. Iya. Waalaikumsalam. Neng Mirna deui. Oh, salat syukrul wudu. Tadi mah salat sujud syukurnya nanya rayasna nya. Jadi patarosana naon tadi teh? Salat syukur wudu iraha. Oh iraha, iya. Salat syukur wudu iraha dilakukeun. Iraha wae saatos orang wudu salami orang salami sanes dina waktos anu terlarang. Upami dina waktos anu terlarang teu kenging. Sebab naon? Sebab salat syukur wudu kalebet salat mutlak. Mutlak dina segi waktos, anapun dina segi sebab eta muqayyad. Muqayyad ku sabab aya kaitanana sareng wudu. Dilantarankeun ke wudu, muqayyadna sareng sebab. Anapun dari segi waktos eta mutlak. Iraha wae kenging salami henteu dina waktos anu terlarang. dina waktu terlarang teh bada subuhnya, bada asarnya, teras nalika matahari di tengah-tengah, nalika terbit, nalika terbenam, taulah dilakukan dina waktos-waktos eta skenging iraha wae kitu Neng Mirna, wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz kana olahraganana. Aya penelpon di tos sobat. Lah meeting mangga deui. Aya padahal tapi iya. Mangga ka para wargi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairul jaza. Ibu Ruqayyah di Margahayu, barakallahu fiik. Iya. Bu Ruqayyah, anaon anu dipidamel ku Bu Ruqayyah leres kitu nya. Janten upami urang ti dieu angkat ti Bandung ka Serang. Ngangobeus umum. Tong boro bus ekonomi, bus patas AC oge ka Serang teh tiasa 5 jam, tiasa 6 jam. Komo ku kamacetan mah kitu tanya. Tah upamina orang angkat ti dieu tabus salapan. Di tengah jalan tos dugi zuhur. Maka kenging orang salat di kendaraan. Nya. Upami orang nalika angkat tos gaduh wudu, alhamdulillah. Wudu heula sehingga pas lohor teh urang teu kedah wudu deui teu kedah tayamum deui langsung we salat 2 rakaat diqasar salat zuhur tiasa langsung dijama sareng asar 2 rakaat oge jama ongkoh qasar ongkoh janten upami gaduh wudu kitu upami tos batal di bumi memang wudu tapi di tengah jalan batal. Teras orang sumping waktu sholat daya cai maka dikengengkan kanga orang tayamum kucara umpamana pasti dihandap tasir tanahnya ibunya atanapi dina dampal sendal sepatu ibu ayat tanah usap kena dampal panangan orang kadinya teras tayamum. Anggota tayamum mengukur dua nyata rarai sareng panangan dugi kapigilang ku hiji usapan sanes dua usapan bu hiji usapan kanggo dua nana kanggo rarai kanggo panangan janten usapkan dua dampal panangan orang kana tanah teras eta dua dampal panangan teh diusapkan kana rarai sadayana sing imut. Teras langsung diusapkan kana panangan nukatuhu heula dugikeun kana pigelang boh dampalna boh tonggongna teras langsung diusapkan anu katuh diusapkan ka anu kenca sah teras mengukur kitu mashatan wahidatan sakali usapan kana tanahnya teras usapkan kana rarai sakali usapkan kana panangan katuhu sareng panangan kenca sakali sah. Teras orang sholat bari calik mayun kamananya tergantung bus naduka mayun kamana kengeng kusabab orang teu mampu mayun ka kiblat kusabab aya dina kendaraan sholat dua rakaat heula dikosor sholat duhur teras salam langsung komat deui langsung sholat asar dua rakaat antawis lohor sareng asar teu diseling ku wirid heula langsung engke wiridna saato sholat asar tos weh kitunya maka leres naon anu dilakukan ku ibu Ruqayyah teh dumasar kana dauhan Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an surah An-Nisa 101 fa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Lamun anjeun angkat-angkatan di muka bumi tesawiyos-yos kanggo araranjeun ngosor ngaring ke salat-salat aranjeun. Kurang terus dibahas sudina dinten Sabtunya bab ngosor salat, salat musafir kamari ayeuna ge masih tasan tamat. Anapun tayamum Allah Azza wa Jalla ngajelaskeun ieu dina Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ka-6 oge surah An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaid aw lamastum nisa falam tajidu man fatayammamu sa'idan thayyiba. Adidi aya falam tajidu ma aranjeun teu gaduh air, teu gaduh cai. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka prak anjeun tayamum ku taneuh anu bersih. Maksana bersih teh bersih tina najis, sanes bersih tina kotoran. Mal aya taneuh anu bersih tina kotoran sebab taneuhna nyalira kotor, tapi bersih tina najis. Daya najisan, maka prak anjeun tayamum ku taneuh anu bersih tina najis. Wa famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usapkeun eta taneuh teh kana rarai anjeun sareng kana panangan anjeun. Dua anggota tayamum tos we nya. Janten tayamum teras salat dua rakaat. Ia anu langkung utama kanggo jalmi anu musafir. Kitu Ibu Ruqayyah, wallahu a'lam bissawab. Syukur anu sarta naon-naon panelpon deui. Aduh, tos putus. Lami teuing meureun. Aya. Semoga ka para wargi kaum dangu Radio Raja Bandung nu bade nelpon. Aya. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Mangga sareng saha? Taufik ti marga asih mangga Pak Taufik. Mohon. Iya. Iya. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Taufik di Marga Asih barakallahu fik. Leres 10 Muharram dinten disalamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Sakumaha anu dijelaskeun diantawisna ku Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dina kitab Lataiful Ma'arif. Tah. Kumargi kitu maka harita orang-orang Yahudi ngarayakeun Muharram dina raraga eta. Sor Nabi SAW nahnu ahaqqu biha minhum. Urang anu langkung berhak ngeunaan masalah eta dibanding orang-orang Yahudi. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasalam ya, memang samemeh diwajibkeunana saum Ramadan Asyura terus diwajibkeun langkung tipayun. Saatos aya kewajiban salat saum Ramadan maka Asyura ditetapkan tapi jadi sunnah. Samemehna mah wajib. Teras Nabi SAW netelakan saumu yawma asyura yukaffiru sanatal madiyah. Saum dina dinten asyura, asyura ta 10 Muharram, tiasa ngahapus dosa sataun kapengker. Ngahapus dosa sataun kapengker. Ta eta asyura. Ta teras nalika orang-orang Yahudi oge saum saur Nabi ah dina taun payun mah kami rek saum ti kaping salapan disebut tasua. Tasua teh dinten ka salapan, Asyura dinten ka 10. Tapi qadarullahu wa masyafa'al samemeh taun payun teh sumping Nabi kabujeng ngantunkeun. Tapi kusabab Nabi tos aya azam, aya rencana, aya tekad bade saum ti tanggal salapanna, maka disunahkan kanggo urang sadayana saum ti kaping salapan. Jadi urang saum ti kaping salapan disebat saum tasua. Teras kaping sapuluhna oge urang saum disebat saum asyura. Saum asyura ngahapus sataun kapengker dosa-dosa urang. Kuma teknisna ya, teknis saum sami sadayana oge. Nyata nahan tuang leut sareng syahwat tingawitan fajar dugikeun ka magrib. Eta weh sadayana kitu saumanya. Daya saum cara anu sanes teknisna dina ajaran Islam. Jantan kaping salapan orang saum magrib mah biasa bukanya. Teras kaping sapuluhna oge orang saum magrib oge biasa buka. Kitu tah wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan mudah-mudahan Pak Tarosan ti Pak Tarijo ngenaan Asyura ka waler ku Ustaz Nembe. Aina orang kawe Pak Tarosan ngelangkungan SMS Ustaz. Ustaz tadi nyebatkan rehna sujud naon bae bacana subhana rabbiyal a'la. Kumaha pami sujud tilawah bacana dina kitab-kitab Al-Qur'an Indonesia mah doana beten. Sa. Iya, nonim. Iya, sujud tilawah, sujud anu dilakukan kusabab orang maca atana pingupingkeun ayat sajdah. Maka disyariatkan sujud tilawah. Kitu deui anu ngupingkeunana. Nu dimaksud ngupingkeun teh nu ngahaja ngupingkeun. Anapa nu teu ngahaja upang ngalangkung kitu teh ka kuping aya jalmi nuju ngaos pas ayat ayat sajdah teras eta nu anu macana teh sujud. Maka upaya sekedar ngalangkung kitu tur teu ngahaja ngupingkeun teu disyariatkeun sujud sujud tilawah. Jadi anu disyariatkeun teh anu mustami sanes anu sami. Mustami teh nu ngahaja ngupingkeun terus ninggal anu macana sujud maka orang oge sujud. Nah anu diawas pertama tetap subhana rabbiyal a'la. Ieu penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dumasar kana umumna hadis ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadi jadikan eta subhana rabbiyal a'la teh setiap sujud aranjeun terus namanya ditambih ku sajada wajhilladzi khalaqahu wasyaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Jadi ayat doa khusus nalika ayat sujud tilawah eta. Jadi subhana rabbiyal a'la na tetap diawas tilu kali terus maca sajada wajhilladzi khalaqahu wasyaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Tak itu nu nembe naros wallahu a'lam bissawab ya. Masih Ustaz? Sok terakhir. Pilih anu gampang. Serting. Ada telepon ya, Tak? Ada telepon. Oh, terus putus. Ya. Ya, aya Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Telepon heula atuh lah. Aya telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Kasim deui. Iya, mangga. Mohon. Mohon. Mohon. Sholat. Iya. Iya, Pak Qasim barakallahu fik. Laras patorosan Ibu Ruqayyah tadi, upami si ibu eta terus nutup auratnya. Anapun upami masih bubuligir kana ya teu tiasa. Seueur muslimat para akhwat kitunya. Kusabab teu nyandak mukena nya akhirna teu salat. Atanapi teu di kaos kaki, laras kaos kaki wajib ditutup nalika salat. Nya upami teu ditutup maka teu sah. Maka nalika angkat-angkatan sajabi urang aya dina kaayaan wudu oge nutup aurat. Para istri terus dijilbab di kaos kaki mangga salat nya saayana. Kenging teu upami ka di bumi, upami memang kabujeng mangga. umpamana di terminal atau napi di tempat peristirahatan aya istirahat umpama 10 dugikeun ka 15 menit wartos ka kenek atau napi ka sopir abdi bade salat heula bilih dikantunkeun maka mah enggak eta mah nya kenging upamana wayah di dina kendaraan mah ribet engkewe pas istirahat da waktos aya keneh mangga teu sawios-wios kitu oge nya. Atanapi engkewe di bumi upami memang waktosna aya tapi upami teu mungkin umpamana di ti bumi angka tetap 11 dongkap ka bumi ka serang tos maghrib maka teu kenging engke salatna di bumi di jama sareng maghrib maka teu kenging sabab teu kenging ngajama asar sareng maghrib anu tiasa di jama teh lohor sareng asar teras maghrib we sareng isya anapun asar ka maghrib maka teu kenging. Jadi upami teu kabujeng maka wayahna ku urang kada dilakukeun saayana sanaosina kendaraan kajabi anu masih ngamungkinkeun di bumi tanpa kalangkung ku waktos maka dikengengkeun salat di bumi na kusabab aya udzur safar. Ya cekap sakitu wae heula anu kapihatur ayeuna matos rengse waktosna seep insyaallah urang patepang deui dina Jumat anu bade dongkap ngalajengkeun materi Riyadhus Shalihin ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.